السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Birri was-Silati wal-Adabi. Kitab Al-Bir dan kitab Silatul Rahim dan Adab-Adab. Bab yang kelima, bab tafsir Al-Birri wal-Ithmi. Bab tafsir Al-Birri wal-Ithmi, bab pengertian tentang makna Al-Bir yang menjadi lawan dari al-ithm. Ya. Apa pengertian dari al-bir yang lawan katanya adalah al-ithmu. Ya. Al-ithm pakai sa, ya, pakai huruf-huruf sa, alif, ba, ta, sa. Al-ithmu. Nanti akan ada ungkapan yang hampir senada terdengar, tetapi dia bukan pakai tha, pakai sin. Al-ismu. Ya. Al-ismu. Yang pakai sin, saudara shin. Ya, cuma perbedaannya titik. Sin, ya, al-ismu pakai sin, itu artinya nama. Ya. Al-asma'ul husna, nama-nama yang indah. Ya, al-ismu atau ismun, ismani, asma. Ismun satu nama, ismani dua nama, al-asma nama-nama. Sementara yang sekarang pakai tha, ya, saudara dari ba dan ta. Perbedaannya pada titik saja, bentuknya sama. Ya, tha titik di atas tiga. Ini artinya atau pengertiannya berlawanan dengan al-bir. Ya, berlawanan maknanya dengan al-bir. Ini yang nanti akan diuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna al-bir, karena bab kitab kita Kitabul Bir. Kitab al-bir. Apa itu al-bir? Dia bila berlawanan dengan al-ithm, maka akan diuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya. Baik, kita baca hadis yang pertama, 6465. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad ibn Hatim ibn Maimun qala haddatsana ibn Mahdi عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه. النواس ابن سمعان الأنصاري صحابة النبي. عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari, orang Ansar, bercerita bahwa dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-birri wal-ithm, tentang pengertian al-bir dan al-ithm. Ya. Nabi menjawab, al-bir adalah al-birru husnul khuluqi. Al-birru husnul khuluqi. Al-bir adalah akhlak yang baik. Ya. Husnul khuluq. Husn baik, al-khuluq akhlak. Jadi Nabi SAW memberikan pengertian yang umum dari makna al-bir, yaitu husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya. Kemudian lawannya, wal-ithmu, sementara al-ithm adalah ma haka fi sadrika, ma haka fi sadrika, apa-apa yang tergerak di dalam dadamu, yang terbersit di dalam dadamu. Haka, ya haku, haikan hikatan, artinya sesuatu yang terbersit di dalam dada. Ya, baik itu dalam keinginan untuk berbuat atau keinginan untuk berkata, masih dalam dada. Mahaka fi sadrika wa karihta, dan engkau tidak suka, ya, tidak suka, ayat tali'a alaihin nas, orang mengetahuinya. Ya, apa yang terbersit di dalam dadamu belum sampai keluar dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, dan kamu tidak suka kalau orang tahu apa yang terbersit di dalam dadamu itu. Ini dosa. Ya. Inilah definisi atau pengertian al-ithmu menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-bir artinya adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Sementara al-ithmu lawannya sesuatu yang terbersit di dalam hatimu, kemudian andai kata orang tahu kamu tidak suka. Karena orang akan membencimu, ya, tidak ingin orang tahu. Nanti orang akan menjauhimu karena itu sesuatu yang tidak diperkenankan atau tidak disukai oleh orang. Apa yang terbersit di dalam hatimu tersebut, bila orang tahu kamu tidak ingin. Ya, kamu tidak ingin mereka tahu, karena kalau mereka tahu maka tentu mereka akan menjauhimu, mereka akan menudingmu, mereka akan membencimu. Nah, inilah secara umum makna al-ithm menurut Nabi SAW, bila diperbandingkan atau dilawankan dengan al-bir. Jadi al-birru lawan katanya al-ithm, al-birru secara umum diwakili oleh makna akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini mewakili semua kebaikan, berakhlak kepada Allah, ya, berakhlak kepada manusia, sesama manusia, berakhlak kepada tetangga, berakhlak kepada teman-teman dan semuanya. Akhlak seorang rakyat atau sebagai seorang rakyat, akhlak sebagai seorang pemimpin. Jadi dia mewakili semua kebaikan. Jadi al-bir itu merupakan satu ungkapan yang dia bermakna husnul khuluq. Ya, husnul khuluq. Sementara lawannya adalah sesuatu yang tergerak di dalam hatimu dari keinginan berbicara, mengungkapkan kata-kata, atau keinginan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang kalau orang tahu kamu tidak suka. Ya. Kamu tidak ingin orang tahu, terkadang sengaja engkau sembunyikan. Bila mana memang engkau ingin mengeluarkan dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk perbuatan, kamu menyembunyikan dari pengetahuan orang, karena kalau orang tahu mereka akan bersikap tidak baik kepadamu atau membencimu dan menjauhimu. Ini pengertian albir dengan al-ithm. Ya, dengan al-ithm di sini diartikan dengan kebajikan, dan al-ithmu diartikan dengan dosa. Ya. Sementara kalau penulisan sebagai dosa, ini sebenarnya belum tertulis, belum tercatat sebagai dosa. Sesuatu yang tergerak di dalam hati dari sesuatu yang dari hal-hal yang kita kita tidak ingin orang tahu, ini kan belum tertulis sebagai sebagai dosa, karena dia baru dalam hati. Tetapi ini definisi saja, definisi atau pengertian. Adapun tentang konsekuensinya, apakah nanti akan tercatat di dalam catatan amalan kita sebagai dosa, ini bukan itu pengertiannya. Karena dosa itu baru ditulis sebagai dosa kapan? Setelah terucap atau diperbuat. Setelah diucapkan atau diperbuat. Sebelum itu belum tertulis apa-apa. Berbeda dengan pahala. Berbeda dengan pahala, kebaikan. Kalau kebaikan itu baru niat, keinginan, kehendak untuk melakukan, itu sudah tertulis satu poin pahala. Ini luasnya rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau dosa, man hamma bisayyi'atin walam ya'malha, ya. Dan barang siapa yang bahkan bisa jadi ketika dia tidak jadi melakukannya, dia sudah berniat untuk melakukan dosa, tetapi dia urungkan, dia cancel karena ada hal yang membuat dia tidak melakukannya, mungkin karena takut kepada Allah. Terkadang ada orang yang sudah berniat untuk melakukan dosa dan sudah mengambil ancang-ancang untuk berbuat dosa, lalu dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah, akhirnya dia urungkan niatnya, dia batalkan keinginannya untuk berbuat dosa tersebut. Maka ini bukan hanya tidak tertulis sebagai dosa, dia bahkan ditulis sebagai pahala. Ditulis sebagai pahala. Man hamma bisayyi'atin, kata Nabi SAW, falam walam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang berkehendak untuk melakukan sebuah dosa, sebuah keburukan dan kejahatan, dan dia tidak melakukannya, ya, maka ditulis sebagai satu kebaikan. Ya, satu kebaikan. Dan para ulama menjelaskan bahwa dia tidak jadi melakukannya bukan karena belum dapat kesempatan, bukan karena adanya halangan. Karena ada orang yang tidak jadi berbuat maksiat karena ada halangan. Ya, karena ada halangan. Memang dia tidak akan tertulis sebagai kebaikan. Memang dia tidak akan tertulis sebagai dosa, tetapi dia juga tidak tertulis sebagai sebuah kebaikan. Karena misalnya dia berniat untuk mencuri, dicari-cari, ditunggu-tunggunya kesempatan. Dia duduk di depan masjid misalnya, dia sudah mengintai dan melihat-lihat sebagai sasaran satu sepatu yang bermerek. Ya. Dia sudah melihatnya, nanti akan saya ambil ini. Tetapi ketika dia hendak mengeksekusi, melakukan apa yang dia niatkan, ternyata pelak pemiliknya sudah duluan tiba. Berarti dia tidak jadi melakukannya bukan dia karena mengenselnya atau membatalkannya, tetapi karena ada halangan. Ini tidak jangankan tertulis sebagai pahala, ya. Bisa jadi dia masih tetap berdosa karena dia sudah mulai melakukannya dan sudah tiba di tempat, ternyata barang yang diincarnya sudah hilang, sudah pergi. Sudah diambil oleh pemiliknya terlebih dahulu. Ini catatan yang diberikan para ulama oleh tentang hadis tadi, barang siapa yang berkehendak untuk berbuat keburukan dan dia belum jadi melakukannya, maka tertulis kebaikan itu ketika dia sendiri yang mengurungkan niatnya, dia yang membatalkannya. Dan membatalkannya itu bukan karena ada halangan-halangan, tetapi karena dia takut kepada Allah, dia tahu itu dosa dan dia tahu itu keburukan, akhirnya dia tidak jadi melakukan. Ini tertulis sebagai satu poin pahala. Ya. Sementara bab kita sekarang ini adalah sekedar pengertian atau definisi. Bukan dicatatnya di dalam catatan amalan. Dia definisi saja. Albir adalah husnul khuluq. Ya. definisi atau pengertian dari kata albir adalah akhlak yang baik. Ini mencakup seluruh kebaikan. Berakhlak kepada Allah, bir. Berakhlak kepada orang tua, bir. Berakhlak kepada anak, bir. Berakhlak kepada tetangga, bir. Berakhlak kepada, bukan bir minuman ya. Al-akhlak kepada pemerintah, kepada teman, dan seterusnya. Berakhlak kepada guru, berakhlak kepada sesama teman seperguruan misalnya. Nah, ini semuanya bir, al-bir. Sementara lawannya al-ithm, definisi atau pengertiannya adalah sesuatu yang ada di dalam hatimu dari keinginan, baik itu dalam bentuk keinginan berbicara, berucap, berkata, atau keinginan untuk melakukan perbuatan dan tindakan, dan kamu ya tidak ingin orang tahu. Tidak ingin orang tahu. Ini definisi al-ithm. Bukan berarti sesuatu yang baru terbersit, terniat dalam hati sudah tertulis sebagai dosa, tidak. Karena ini berbeda konteksnya. Yang ini adalah definisi, yang masalah penulisan itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Sesuatu yang sudah kita lakukan, yang kita ucapkan. Bahkan yang terucap oleh lisan kita itu akan ditulis semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Apa yang dilafazkan atau tidak ada satupun yang dilafazkan oleh mereka dari satu lafaz kata kecuali di situ sudah ada malaikat raqibun atid yang menulis. Ini kan sudah terlafazkan, sudah diucapkan. Tetapi kalau masih dalam bentuk niat dan ancang-ancang untuk melakukan di dalam dada, ada gerakan-gerakan, karena kata haka ya huku adalah taharraka ya taharruk, taharraka ya taharraku, artinya ada terbersit, ada gerakan untuk mendorong kita melakukan atau mengucapkan, ini adalah dosa. Nah, dan ini sebenarnya definisi ini mengarahkan kita untuk mengambil keputusan. Kalau yang ada di dalam dada kita itu adalah sesuatu yang seperti dalam definisi yang kedua, maka jangan lanjutkan. Sesuatu yang tergerak di dalam hati kita untuk mengucapkannya atau untuk melakukannya, tetapi kita tidak ingin orang tahu, maka tahan. Jangan sampai terucap, jangan sampai dilakukan, agar tidak tercatat sebagai dosa. Ya, agar tidak tercatat sebagai dosa. Meskipun karena Maha pengasihnya Allah, bila mana terucapkan atau bila mana terlakukan apa yang tergerak di dalam hati tadi, dia ditulis sebagai satu poin dosa. Berbeda dengan kebaikan. Kebaikan itu akan ditulis sebagai satu poin pahala, kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Ini kebaikan. Bila kita ucapkan atau bila mana kita lakukan, maka dia akan ditulis sebagai satu poin pahala, kemudian nanti dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Al-hasanatu bi'asri amthaliha. Al-hasanatu bi'asri amthaliha. Kalau kita membaca hadis tentang catatan pahala dan dosa tadi, dari kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, ini subhanallah mendorong kita untuk bersemangat beribadah. Dan bersemangat pula untuk tidak berdosa. Ya, untuk tidak mengeksekusi apa yang terniat di dalam dada. Karena dorongan untuk mengurungkannya ini besar. Karena akan tertulis sebagai satu kebaikan. Dan ini menunjukkan bahwa kita, manusia, itu tidak akan lepas dari niat untuk berbuat buruk. Karena akan, yang pertama kita punya apa? Punya nafsu al-ammarah bisu. Setiap kita punya itu. Dibekali oleh Allah dengan ini sebagai ujian dalam hidup. Bahwa kita manusia ini memiliki salah satu dari jiwa yang akan terus bersama kita, yaitu an-nafsul ammaratu bisu. Yaitu jiwa yang selalu condong untuk berbuat buruk. Kemudian ditambah plus yang eksternalnya, apa? Apa yang dari unsur luar? Syaitan. Syaitan yang selalu membisik-bisikkan. Yang ladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia berbisik-bisik di dalam dada. Karena dia di dalam tubuh kita. Berjalan di mana berjalannya darah. masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, itulah syaitan. Nanti dia akan membisik-bisikkan, membujuk, merayu, ya, menggoda kita untuk berbuat keburukan. Kemudian faktor-faktor yang lain, misalnya teman buruk, ya, orang tua yang tidak baik, ya, yang akan membuat jiwa kita yang fitrah itu condong terus untuk berbuat keburukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan ya tanda luasnya maha luasnya kasih sayang Allah, yaitu ketika ada terniat untuk berbuat baik buruk, berbuat jahat, berbuat dosa, lalu kita tidak melakukan dan membatalkannya. Nah, ini ditulis oleh Allah sebagai satu poin pahala. Satu poin pahala. Ini luar biasa. Akan mendorong kita untuk selalu menahan diri, mengekang, untuk mengikat dan tidak bebas begitu saja. Kemudian yang kedua, di sisi yang lain mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan, karena setiap kebaikan yang kita lakukan, yang kita ucapkan, dia akan tertulis sebagai satu poin pahala yang dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat pahalanya. Perbuatannya satu, amalannya satu, tetapi pahalanya 10 kali. Ya, 10 kali. Misalnya kita salat satu kali, berarti pahalanya berapa? Seakan-akan kita salat 10 kali. 10 kali. Kita bersedekah satu kali, maka pahalanya seakan-akan kita bersedekah 10 kali. Kita berpuasa satu hari, maka pahalanya seakan-akan kita berpuasa 10 hari. Dan bahkan plus lagi untuk puasa ini, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala sekehendaknya, semaunya. Makanya untuk keutamaan ibadah puasa ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dia akan memberikan pahala semaunya. Dan Allah Maha Pemurah Subhanahu wa taala. Ini sebagai catatan bagi kita bahwa hadis ini bukan terkait dengan catatan dosa dan pahala, karena itu baru dicatat kapan? Setelah keluar dalam bentuk nyata, baik itu ucapan maupun perbuatan. Sementara ini adalah definisi agar kita bisa memilah-milah, membeda-bedakan mana nanti yang akan kita lakukan secara aksi dan mana yang akan kita urungkan dengan menimbang-nimbang ini. Meletakkan definisi dosa, meletakkan definisi albir, agar kita bisa meraup pahala yang sebanyak-banyaknya, mengurangi kesempatan untuk berbuat dosa yang akan dicatat di catatan amalan kita. Karena nanti kita akan baca, kita akan membacanya. Semua kita akan membaca catatan tersebut. Ya. Dan di situ nanti akan kita lihat mana yang pahala, mana yang dosa. Yang melihat semuanya adalah dosa itu pasti akan menyesal. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab kenapa sebegitu detail? Tidak menyisakan yang besar, yang kecil, apalagi yang besar, kecuali dia hitung di dalamnya. Ini baru kita tahu. Nah, untuk tidak sampai ke tingkat itu, penyesalan ketika membaca isi catatan amalan adalah dosa, dibuat oleh Nabi definisi ini. Ya, definisi ini. Yang pertama menjelaskan bahwa manusia akan, setiap manusia akan ada keinginan untuk berbuat dosa. Karena faktor-faktor yang tadi kita telah sebutkan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan pahala dari keinginan berbuat dosa. Bagaimana kita meraih pahala dari keinginan berbuat dosa? Yaitu kita tahu apa itu dosa, apa itu pahala. Apa itu dosa dan apa itu albir. Nah, kalau kita sudah tahu, nanti kita akan berupaya untuk mendapatkan pahala dari keinginan untuk berbuat dosa. Bagaimana caranya? Itu dengan cara mengurungkan niat, membatalkan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat orang yang bertakwa yang dijamin surga di surah Ali Imran. Ya. Allah memerintahkan untuk berlomba-lomba mengejar surga dan ampunannya. Lalu Allah mengatakan surga yang seluas langit dan bumi itu saya sediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa? Diberikan ciri-cirinya oleh Allah. Di antara ciri-cirinya adalah yang berkenaan dengan dosa ini. Ya, ini yang disebutkan oleh Allah ini sebenarnya belum kita jelaskan. Yang tadi kan definisi dosa yang masih dalam bentuk apa? Dalam dada yang ada gerakan dan ada keinginan, ada terbersit di dalam dada untuk mengucapkan kata-kata dosa yang kita tidak ingin orang tahu, atau untuk melakukan perbuatan dosa yang kita tidak ingin orang tahu. Ini hanya, ini definisi, dan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan pahala kalau kita sudah tahu definisinya, untuk selalu berniat, untuk selalu mengurungkan, membatalkan keinginan untuk berbuat dosa tadi. Tahan mulut kalau dia, kita tahu dia akan mengucapkan kata-kata dosa, dan kita berpahala. Ini perintah Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Diamnya kita ketika kita tahu akan mengucapkan kata dosa, diam itu pahala. Diam saja akan terhitung pahala. Kemudian yang kedua, ini yang merupakan juga tanda luasnya kasih sayang dan rahmat Allah, andai kata dosa itu tetap terlakukan oleh kita, bagaimana kita bisa mendapatkan pahala dari dosa yang sudah terlanjur kita lakukan, dari dosa yang sudah terlanjur kita kita ucapkan berupa kata-kata, bagaimana memperoleh pahala dari dosa yang telah kita lakukan? Jawabannya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini kita menjadi orang yang Allah bergembira dan bahkan sangat bergembira dengan kita. Makanya ulama tafsir menjelaskan sebuah catatan rahasia atau rahasia dari keadaan Nabi Adam alaihi salam. Mereka mengatakan Nabi Adam itu kemuliaannya lebih besar setelah berbuat pelanggaran daripada sebelum berbuat pelanggaran. Jadi terkadang dosa itu membukakan kesempatan kita menjadi orang yang Allah sangat bergembira dengan kita. Makanya ini rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita dari niat berdosa akan bisa menjadi pahala kalau kita mengerti definisi dosa ini, dengan cara mengurungkan, membatalkan, menahan, bersabar untuk tidak melakukannya. Nah, ini subhanallah adalah pahala yang luar biasa. Kemudian andai kata, dan ini tidak akan mungkin seorang pun dari kita yang selamat, semua kita orang yang berbuat dosa, andai kata kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang itu dosa, atau mengucapkan kata-kata yang itu merupakan dosa, maka kita juga tidak akan lepas dari kesempatan untuk memperoleh pahala pasca berdosa. Dan bahkan justru lebih mulia, lebih besar kesempatan kita menjadi lebih mulia daripada sebelum berbuat dosa, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ayat yang tadi sempat ingin kita bacakan di surah Ali Imran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang yang bertakwa yang dijanjikan surga untuk mereka adalah orang-orang yang apabila berbuat fahisyah. Fahisyah itu adalah ma fahusha minal qawli wal amal. Itu perbuatan yang keji dari ucapan dan apa-apa yang keji dari perbuatan, dari perbuatan dan ucapan. Dan seringkali dikait-kaitkan dengan perbuatan zina. Perbuatan zina dan yang mengarah ke sana. Walladzina idza fa'alu fahisatan, berarti ini dosa besar, yaitu orang-orang yang apabila berbuat dosa keji, ya, aw zalamu anfusahum, ini lebih umum dari yang pertama, dari fahisha, atau mereka menzalimi diri mereka. Menzalimi diri itu dengan berbuat dosa, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, berarti kita telah menzalimi diri kita, karena kita telah menghadapkan diri kita kepada murka Allah. Itu zalim. Nah, orang yang bertakwa itu adalah di antara kriteria mereka apabila mereka berbuat fahisha atau menzalimi diri mereka, zakarullah, mereka ingat Allah. Nah, ini yang tadi. Ingat Allah ini terkadang sebelum kita berkata, sebelum kita berbuat dalam konteks hadis ini, kemudian ingat Allah itu terkadang setelah berbuat dosa. Sekian banyak orang yang menyesal setelah berbuat dosa. Baik dia mendapatkan akibat buruk dari dosanya atau belum mendapatkan akibat buruk dari dosanya. Penyesalan itu terkadang disebabkan oleh iman yang masih ada dalam dada. Ya. Iman itu yang membuat dia merasa sesak dadanya, sempit dadanya, kemudian dia merasa sempit hidupnya bahkan. Dunia yang luas ini seakan-akan sempit, terasa oleh mereka yang berbuat dosa, ini disebabkan oleh iman yang cukup kuat di dalam dada. Nah, sehingga dia ingin segera melepaskan kesempitan itu, maka dia ingin segera bertobat. Nah, ini yang perlu kita buatkan tambahannya, bahwa ternyata karena luasnya kasih sayang Allah, setelah berbuat dosa pun kita masih punya kesempatan untuk memperoleh kebaikan yang lebih, bahkan bisa mengikis habis dosa-dosa kita tersebut, yaitu dengan ibadah yang sangat dicintai dan bahkan Allah sangat bergembira. Nabi yang mengabarkan demikian. Allah sangat bergembira dengan taubat seorang hamba apabila dia bertobat kepada Allah. Sangat bergembira. Ya. Nabi SAW memberikan perumpamaan begitu besarnya kegembiraan Allah dengan seorang yang bersafar di padang pasir membawa persediaan, perlengkapan, perbekalannya, kemudian yang dia letakkan di kendaraannya, di atas kendaraannya. Kemudian kendaraannya hilang. Unta yang ditungganginya itu hilang. Membawa semua kebutuhannya di sana. Makanannya, minumannya, pakaiannya, uangnya semua di sana. Hilang semuanya. Hilang semua. Dicari-cari, dicari-cari, tidak juga dapat. Sementara dia bukan di perkampungan, dia di padang pasir hilang, kehilangan kendaraan. Untuk melanjutkan perjalanan tentu sangat berisiko karena dia tidak punya perbekalan, tidak punya minum. Ya. Untuk balik lagi, perjalanan sudah terlanjur jauh. Akhirnya dia cari tempat sebatang pohon, kemudian dia merebahkan badannya menunggu kematian. Ya, di sinilah kuburan saya. Dia sudah berikhtiar, sudah mencari-cari, tapi tidak juga dapat. Akhirnya dia merebahkan badannya, lelah dan putus asa. Ya. Kemudian menunggu kematian, tiba-tiba dia tersentak kaget karena di kepalanya sudah tegak hewan tunggangannya. Bangkit dia, berdiri, kemudian diperiksanya, ternyata semuanya lengkap, tidak kurang sedikit pun. Sebagaimana ketika dia sebelum hilang, seperti itulah dia ketika kembali dijumpainya. Datang, bukan dicari. Kemudian dia saking gembiranya, ini luar biasa gembira orang ini. Dia kan tadi menunggu kematian, seakan-akan dia hidup lagi. Bayangkan bagaimana gembiranya, tetapi Nabi mengatakan Allah justru lebih bergembira dari orang tadi. Ketika seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita sandingkan dengan hadis yang sekarang ini. Jangan kita nanti salah duga pula atau salah paham ketika kita memahami, oh ini dosa, masih dalam bentuk terbersit dalam dada sudah dosa. Iya, memang dia dosa. Tetapi apakah sudah akan dicatat dalam catatan dosa kita? Belum. Kenapa belum? Karena belum terucap dan belum terlaksanakan. Ya. Ini yang belum yang akan kita yang harus kita ketahui. Sementara husnul khuluq itu dia meletakkan di bawahnya lingkupan yang sangat luas, akhlak yang baik kepada siapapun juga. Nah, ini hadis ini sangat luar biasa. Makanya An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in, 40-an hadis, itu diletakkannya hadis ini salah satu dari kaidah Islam. Karena hadis dalam 40 hadis dalam Arba'in Nawawi itu adalah hadis-hadis kaidah, hadis-hadis dasar, hadis-hadis pondasi yang dibangun di atasnya agama Islam. Ya. Karena dia kaidah. Apa itu albir? Albir itu definisinya adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada semua hamba, kepada sesama makhluk. Ya. Nah, kemudian sementara dosa apa yang ada dalam dada kita? Dari keinginan berbicara, dari keinginan berbuat, dan kita tidak ingin orang tahu. Karena dia buruk. Ya, itulah catatan, atau itulah definisi dari dosa. Ini hadis yang pertama. Ya, dia adalah definisi dan pengertian, bukan dalam bentuk catatan amalan. Baik, kita baca hadis yang kedua. 6466. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathani Harun bin Sa'il al-Aili qala haddathana Abdullah bin Wahb qala haddathani Muawiyah ya'ni bin Salih an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi an Nawas bin Sam'an. Kalau tadi pakai alif lam ya, An-Nawwas kalau di sini hanya tanpa alif lam. Nawwas ibnu ibni Sim'an di sini, ya. Tertulis Sim'an. Ya. Di sana ya, An-Nawwas ibni Sim'an sama ya, An-Nawwas ibni Sim'an, cuma perbedaannya alif lam yang ada di kata An-Nawwas. Dan ini tidak berpengaruh dalam bahasa Arab. Ya. Dalam bahasa Arab, orang yang namanya pakai alif lam, kemudian dibuang alif lamnya tidak berpengaruh. Namanya tetap namanya. Ya. Karena bahasa Arab. Radiyallahu anhu qal, aqamtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil madinati sanatan. Ma yamna'uni minal hijrati illa al mas'alah. Kana ahaduna idha hajara lam yas'al رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قال فسألته عن البر والإثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Ini konteks hadisnya sama dengan yang pertama, cuma di awalnya ada cerita, itu saja perbedaannya. Cuma di awal ada cerita dari Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu bahwa dia mengatakan aqamtu ma'a Rasulillah SAW bil madinati sana. Saya tinggal di Madinah bersama Nabi 1 tahun. Ya. Tinggal di Madinah bersama Nabi 1 tahun. Ma yamna'uni minal hijrati illal mas'alah. Tidaklah yang menghalangi saya dari hijrah kecuali al-mas'alah. Bertanya, ya, kecuali bertanya. Maksud bertanya ini, kalau dia pergi, dia tidak ada tempat bertanya lagi. Ya. Kalau dia berpisah dengan Nabi, maka dia tidak akan bisa mencari orang yang menjadi tempat bertanya. Nah, ini yang membuat dia tetap di Madinah. Ya. Kana ahaduna idza hajara lam yas'al Rasulullah SAW an syai'in. Ya. Adalah salah seorang dari kami apabila dia hijrah, maka dia tidak menanyakan apapun kepada Nabi, artinya tidak bertanya. Wallahu alam, ya, saya jadi teringat ayat yang melarang para sahabat sembarangan bertanya. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Jangan kalian, dalam surat Al-Maidah, jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara, jika nanti ada jawabannya, bisa jadi jawabannya itu menyulitkan kalian, ya, menyusahkan kalian. Jadi para sahabat tidak sembarangan bertanya. Ya. Teringat ada ayat itu, saya memahami hadis ini bahwa para sahabat terkadang atau sebagian mereka terkadang mengurungkan niat dari melakukan sebuah amalan yang mulia karena khawatir melanggar larangan. Nah, seperti ini, mereka terhalang dari hijrah karena kalau nanti mereka bersama Nabi, dekat dengan Nabi, ya, mereka khawatir akan bertanya kepada Nabi yang nanti melanggar larangan Allah. Ya, kalau nanti pertanyaannya itu menyulitkan, berarti melanggar larangan Allah. Ini yang membuat Nawas ibn Sam'an, bukan muhajir ya, Nawas ibn Sam'an al-Ansari. Anehnya Imam Nawawi tidak menjelaskannya. Oh, di sini mungkin lihat di halaman 597 di alinnya setelah hadis ma yamna'uni minal hijrati illa al-mas'alah, al-qadi dan yang lainnya berkata maknanya adalah bahwa Nawas berada di Madinah walaupun dia seorang ansar, ya, Dia berada di Madinah sebagai seorang yang berziarah saja, tidak sebagai orang yang berhijrah ke Madinah. Ya. Dan dia pun tidak berpindah dari kota asalnya untuk menetap di Madinah. Mungkin dia orang Ansar, cuma tidak di kota Nabi, tidak di Madinahnya, di pinggir Madinah bisa jadi. Ya. Dia pun tidak berpindah dari kota asalnya. Jadi dia datang ke Madinah hanya sebatas peziarah. Walaupun dia tinggalnya tidak jauh dari Madinah, tapi dia tidak menetap di perkumpulan para sahabat yang bersama Nabi, di dekat masjid Nabi. Tapi dia di luar Madinah. Dia datang untuk ke Madinah bukan sebagai seorang yang hijrah, dan juga bukan seorang yang, karena orang hijrah pasti tinggal di sana. Orang yang hijrah, muhajirin, pasti tinggal di sekitar Masjid Nabawi. Sementara yang lainnya dari penduduk asli, tempat tinggal mereka di kampung mereka masing-masing. Nawas, ya, dia orang Ansar, cuma dia tidak menetap bersama masyarakat yang berkumpul di sekitar Masjid Nabawi. Dia datang dari luar dan datang ke Madinah, ke kota Nabi, hanya sebatas sebagai seorang yang zair, orang yang berziarah. Kenapa? Ini faktor yang mencegahnya untuk berhijrah ke Madinah, untuk menetap di sekitar Masjid Nabawi, adalah agar dia bisa dengan leluasa bertanya. Ya, maksudnya apa? Karena orang yang datang dari luar bebas bertanya, karena mereka tidak punya kesempatan untuk berlama-lama dengan Nabi. Sementara yang penduduk asli ini kesempatan bertanya disempitkan oleh Allah. Karena nanti dikhawatirkan mereka bertanya tentang perkara yang menyempitkan, yang menyusahkan, yang menyulitkan. Sementara orang-orang yang dari luar datang sebagai peziarah, maka mudah. Urusannya dipermudah. Ini yang membuat Nawas bin Sam'an tinggal di kota Madinah itu tidak lama, hanya 1 tahun. Padahal dia orang yang lama bersama Nabi, cuma untuk dia bebas bertanya, dia tidak berstatus sebagai penduduk Madinah. Dia memilih untuk tetap berada di kampungnya di luar Madinah. Kemudian nanti kalau ingin bertanya, dia datang ke kota Madinah. Jadi dia bebas. Ya. Begitu juga yang lainnya. Mereka terkadang tidak menjadi orang yang hijrah, yang akan tinggal menetap di dekat Nabi, di perkampungan Madinah, di sekitar Masjid Nabawi, karena mereka khawatir tidak bisa bertanya. Akhirnya mereka lebih memilih jauh dari Nabi, dan datang 1 kali, 2 kali, 3 kali dalam sepekan, untuk apa? Untuk bertanya, dan mereka bebas bertanya, tidak seperti orang yang berkumpul bersama Nabi di kota Madinah. Nah, ini yang dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi itu alasan Nawas bin Sam'an tinggal bersama Nabi di Madinah cuma berapa? 1 tahun saja, tidak lama. Sementara muhajirin lama. Ya, 10 tahun ada yang 10 tahun, ada yang lebih malah. Ya, ada yang meninggalnya di Madinah seperti Abu Bakar, Umar, ya. Yang Nabi SAW 10 tahun kurang lebih di Madinah. Ya, kemudian Abu Bakar 12 tahun. Umar 22 tahun tinggal di Madinah, kemudian dia meninggal, dikuburkan di dekat Nabi SAW. Maaf, ya, Abu Bakar dan Umar setelahnya, ya, dikuburkan di dekat Nabi SAW di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi itu yang menghalangi mereka untuk berstatus sebagai muhajirin, karena mereka akan tinggal di dekat Nabi dan mereka akan tidak leluasa menyampaikan pertanyaan. Sementara kalau orang yang datang dari luar, ini bebas bertanya. Nah, ini yang membuat Nawas bin Sam'an tertinggal di luar Madinah, dan kemudian dia datang, dan dia bebas bertanya. Di antara pertanyaan yang dia tanyakan kepada Nabi, inilah hadisnya. Ya. Hadis tentang al-bir wal-ithm. Makanya, kata Anas bin Malik, terkait dengan ini, kami selalu berharap ada orang luar datang. Ya. Karena kalau tidak ada orang luar datang, mereka takut bertanya. Kalau tidak ada orang luar datang, apalagi tidak ada orang badui datang dari luar, maka nyaris mungkin tidak ada pertanyaan kepada Nabi SAW, karena mereka khawatir dengan ayat tadi. Ya, makanya mereka menunggu-nunggu kalau datang orang-orang yang asing ya ke Madinah, kemudian mereka ingin menjumpai Nabi, maka mereka pun berkerumun untuk dekat dengan Nabi mendengarkan pertanyaan dan jawaban. Itu yang diungkapkan oleh Anas bin Malik. Kami sangat bergembira ketika ada orang dari luar datang dan ingin bertanya kepada Nabi karena kami tidak bebas bertanya. Nah, ini yang didahulukan oleh Nawas sebelum menyampaikan hadis tadi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini bab yang kelima. Ya. Hadis tentang definisi albir, itu akhlak yang baik. Kemudian lawannya al-ithm, itu sesuatu yang terbersit di dalam hati dari kata-kata atau dari perbuatan yang kita tidak ingin orang tahu. Kalau orang tahu pasti kita akan tercela, karena dosa itu ya mencoreng muka kita. Dosa itu mencoreng, dan bahkan dosa itu tinta hitam. Dosa itu tinta hitam. Nabi yang mengatakan bahwa dosa itu tinta hitam. Setiap kali kita lakukan atau setiap kali kita ucapkan, maka dia ditulis sebagai tinta hitam di dalam hati kita. Nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Satu lagi ditulis di sampingnya. Kemudian ditambah lagi, akan diteteskan lagi, teteskan lagi, teteskan lagi, sehingga nanti akan menyelimuti lapisan kalbu kita. Walaupun secara medis tidak akan nampak, tetapi secara syar'i itu berita dari Nabi SAW. Nanti kalau sudah tertutup semua hati kita, lalu kita tetap berdosa, maka dilapisi lapisan kedua sampai nanti berlapis-lapis, sehingga hati itu diumpamakan oleh Nabi, sehingga hati itu akan menjadi dua. Sawral qalbu qalbaini. Yang pertama, qalbu yang berdosa, yang setiap berdosa dia bertaubat, akan itu yang tadi kita isyaratkan. Kalau dosa itu kalau sudah tertulis tinta hitam tadi, kemudian orang tadi bertobat, maka suqila qalbuhu. Kalbunya akan mengkilat karena dikikis oleh taubat. Awalnya tetap bersih, cuma tidak mengkilat. Tapi ketika dia diteteskan hitam, kemudian dibersihkan oleh taubat, maka kalbu itu akan mengkilat. Bersih, berkilau saking bersihnya. Ini perbedaan antara sebelum berdosa dengan setelah berdosa. Jadi catatan kita tadi, setelah berdosa sekalipun kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan keutamaan dan kebaikan serta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada nuqtatun sauda tadi, qalbu yang kedua adalah qalbu yang tetap berdosa dan tidak ada taubat. Maka kata Nabi SAW, ini karran. Itu adalah ran yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim maka yaksibun. Kata Nabi, nanti kalau seperti itu, sudah seperti itu, kalbu itu kalkuzi mujakhia, seperti wadah yang tertelungkup. Wadah yang tertelungkup itu tidak lagi bisa menerima apa-apa. Kebaikan sebanyak apapun dimasukkan ke dalam hati itu, dia tidak menerima, mentalnya. Kalau wadah yang sudah tertelungkup, dituangkan sebanyak-banyaknya air, dia menerima, nah, dia turun lagi, nah, dia tidak bisa menampung sedikit pun. Itu perumpamaan yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan ma'asal mu'minin dan mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka hadis ini sangat luar biasa. Ya, albirru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika atau fi sadrika wa karihta an yattali 'alaihin nas. Ini adalah neraca. Ini adalah buku standar atau standar di dalam diri kita untuk menjaga, untuk memperbaiki diri, untuk merubah bagaimana kita menjadi orang yang terbaik. Ya. Kita bisa kita harus catat bahwa kita pasti akan ada terniat untuk berbuat dosa dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan, dan kita dengan itu bisa memperoleh pahala dengan hadis ini. Jangan sampai terlaksanakan, jangan sampai terucapkan. Bahkan andai kata terucapkan atau terlaksanakan juga dosa tersebut, kita masih belum punya kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang mulia. Yaitu apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kita untuk hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada. Terjemahannya coba dilihat. Kalla bal rana. Ya. Rana artinya sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi penutup artinya penutup. Penutup yang tadi. Penutup yang sudah tidak bisa dibuka lagi, susah untuk dibuka lagi. Kalau sudah berlapis-lapis karatnya itu susah untuk dikoreknya. Tapi kalau hanya baru satu lapis dipukul saja, dia akan karatnya itu akan hilang. Tapi kalau sudah berlapis-lapis menyelimuti kalbu, maka kalbu itu akan kasar, keras. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wallahu almusta'an. Kita tutup pelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.